Suluka semua sebuah percuma susun bisa like mau sayang ale sisi sujau bisa darbita nona King Five, this is crazy. Su coba mengerti tapi ale su pikir su coba mau kasih tapi ale kalahin hati. Su nona mengapa katong punya cinta cuman sampai di sini. Su coba mengerti tapi ale su pikir su coba mau kasih tapi ale suka lain hati. Semua sebuah percuma yeah susun bisa dikerakan beta rap pakai hati jangan simpang buang ale janji rasa sakit tembus dasar hati ale rabe cinta pakai kaki tua ngampung ingat dolo-dolo telepon ale tidur bilang cium dolo pingin cepat malam pulang baku polo ale tulis cinta orang dobo Kota Ambon 23 Agustus cinta katong dua tatoki di muka amplas beda sekarang tinggal lampas toki galasi yang panas nona beta panas ampung jua ale kasih sopi tuang dengan darah hilang arah beta minum lupa darah ale kasih cinta tatoki dalam kain cinta orang lain semua sebuah percuma seseng bisa like mau sayang ale sese su jauh bisa dar beta nona yeah back to the air.